الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Di antara akidah ahli sunnah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan begitu pula di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ditanamkan dan diwasiatkan oleh As-Salafus Salih adalah bahwa al-iman qawlun wa amal, dalam redaksi lainnya, dalam ibarah yang lainnya, al-iman nutqun bil lisan wa'tiqadun bil janan wal amalu wa amalun bil jawarihi wal arkan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwasanya al-iman adalah dalam bentuk nutqun bil lisan, diucapkan dengan lisan, yaitu kalimat la ilaha illallah, wa'tiqadun bil janan, yang disertai dan bersumber dari keyakinan qalbu, al-janan yakni hati, wa amalun bil jawarih wal arkan, dan iman itu adalah dalam bentuk amal yang dilakukan oleh anggota tubuh kita ini, badan kita, itu iman. Yazidu bit ta'ah, iman itu bertambah, naik, meningkat disebabkan karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, ibadah dan amal saleh yang dilakukan oleh seorang mukmin. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu bisa berkurang, turun disebabkan kemaksiatan, baik kemaksiatan yang zahir, zahirah, yang nampak, ataupun kemaksiatan yang batinah, yang batin, yang tidak nampak oleh mata, tidak terlihat, tidak terdengar oleh telinga. Yazid wa yanqus, ini adalah akidah ahli sunnah. Berbeda dengan kaum murjiah, dalam beberapa poin iman tadi. Berbeda pula mereka meyakini bahwa iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Begitu juga kaum Mu'tazilah dan Al-Khawarij meyakini bahwa iman la yazidu wa la yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Sementara Al-Quran dalam berbagai ayat telah menyebutkan bahwa al-iman itu yazid. Nah, banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan itu. Bukan pembahasan kita secara khusus tentang al-iman yazid wa yanqus, tetapi pembahasan kita pada malam hari ini adalah dengan apa iman itu naik dan dengan apa pula iman itu turun. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam al-hadis sahih, sebuah hadis yang sahih mengabarkan kepada kita tentang amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan. Beliau berkata, inna li kulli amalin syirrah wa li kulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Waman kanat fatratuhu ila ghairi dhalik faqad halak. Sesungguhnya setiap amalan, setiap amalan itu ada masa-masa syirrah, semangat, giat untuk melakukannya. Rajin dia, rajin ibadah dengan berbagai bentuk yang dia lakukan. Nah, ilmu, sholat, saum, dakwah, zikrullah, tilawatul Quran. Nah, semangat dia. Ada masa-masa seperti itu. Walikulli syirratin fatrah. Dan pada setiap masa-masa rajin, giat, semangat ini akan datang masa waktu melemah, malas. Ini menunjukkan bahwa iman itu yazid. Asyirrah ja'at ma'aziyadatil iman. Masa semangat itu tadi datang dengan bersama dengan bertambahnya iman. Antum ketika ada di surau ini, nah, di masjid ini, merasakan bahwa iman itu naik. Antum berada di tengah-tengah saudara seiman, semanhaj, seakidah, iman naik, semangat. Akan berbeda ketika masing-masing kita pulang ke rumah, masing-masing kita berada di tempat kerja. Berbeda semangat, karena memang imannya berbeda di saat itu. Nah, akan datang masa-masa jenuh, fatrah, sering diistilahkan dengan futur, ya. Masa malas, ingin beribadah malas, malas membaca Al-Quran, malas untuk mengkaji ilmu agama, malas untuk berdakwah, malas berzikir. Datang masa-masa seperti itu. Malas untuk mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menimpa setiap muslim, menimpa setiap mukmin. Inna li kulli, kul bersifat umum, li kulli amalin syirrah wa li kulli syirratin fatrah. Nah, kemudian Rasulullah memberi jalan keluar, mengingatkan kita dan menasehatkan kepada kita. Kata beliau, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa yang masa saat waktu dia malas, jenuh, dia alihkan kepada sunnah Rasul, kepada cara Rasulullah mengatasi problem tersebut, cara dan sistem Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah, maka sungguh dia telah berada di atas hidayah. Malas kadang-kadang untuk membaca Al-Quran, jenuh. Jangan sampai kemudian kita mencari selain sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini adalah tariqah, sistemnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan-amalan yang dibimbingkan oleh Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Tapi dia isi masa jenuh itu dengan zikrullah. Nah, dia isi dengan istighfar. Dia isi pula misalkan dengan mendengarkan suara kajian-kajian. Dia isi pula dengan berkunjung, berziarah kepada teman-temannya yang salihin. Teman-temannya yang apabila dia berjumpa dengannya, melihat dia, semangat iman bangkit kembali, tumbuh kembali. Antum bisa merasakan ya, jumpa dengan teman yang baik, teman yang rajin, ya, itu akan membangkitkan iman. Berkunjung ke rumahnya atau telpon kepada dia. Barakallahu fikum. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Barang siapa yang masa jenuh dia, masa malas yang dia alami, dia isi dengan selain sunnah Nabi, maka sungguh dia telah binasa. Dia isi dengan bercakap-cakap, bincang kesana kemari, tak ada manfaat. Dia isi dengan duduk semalam suntuk, ya, semalaman berbincang atau menonton pertandingan sepak bola untuk mengisi kejenuhan. Dan yang semisal ini, yang itu bukan dari bagian daripada amalan soleh, bukan bagian dari sunnah. Dia isi dengan shopping, masuk ke mall-mall, nah, keluar masuk sana. Maka Rasul mengatakan faqad halak, sungguh dia telah binasa. Barakallahu fikum. Pasti menimpa kepada kita semuanya apa yang disebut dengan fatrah, futur. Datang masa-masa itu. Maka di saat seperti ini, di antara asbab yang akan menghilangkan fatrah dari kita, tadi telah disebutkan zikrullah, zikrul masa was sabah, zikir di waktu pagi dan petang. Betapa luar biasa di sana azkar yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa anta, a'udhu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Zikir Allahumma alimal ghaibi wa syahada, ya Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nampak. Gaib ada di dalam hati kita, gaib yang lainnya, segala yang gaib di alam semesta ini, dan engkau maha mengetahui perkara yang nampak. Fatiras samawati wal ard, engkau lah yang menciptakan langit dengan segala lapisannya yang tujuh, dan juga bumi ini. Rabb kulli syai'in wa malika, ya Allah engkau adalah Rabb segala sesuatu, penciptanya, pemiliknya, pengaturnya, yang mentadbir alam semesta ini. Rabb kulli syai'in wa malika, yang memilikinya. Engkau ya Allah. Hati yang memahami maksud zikir ini, dia akan mengalami penambahan iman. Imannya bertambah, meningkat. Kemudian asyhadu an la ilaha illa anta. Setelah mempersaksikan sifat-sifat rububiyah Allah, alimul ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. Setelah itu disimpulkan dengan al-uluhiyah, asyhadu an la ilaha illa anta. Tiada yang berhak untuk diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Setelah itu baru Rasulullah mengucapkan doanya, Allahumma inni a'udhu bika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan jiwaku, kejelekan an-nafas. Nah, kita semua punya jiwa yang jelek, ada. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu memerintah dan mengajak kepada kejelekan, kepada malas, kepada maksiat, kepada kezaliman. Itu hawa nafsu. Maka berlindung kepada Allah, alimul ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. Berlindung kepada, wa'udzubika min syarri syaitan wa syirkih, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan syaitan dan bala tentaranya. Iman naik di saat kita membaca zikir ini dan zikir-zikir pagi dan petang yang lainnya. Maka dari itu ikhwani fiddin, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga adalah tilawatul Quran. Banyak membaca Al-Quran dalam berbagai kesempatan. Jadikan dalam waktu sehari kita punya target baca Al-Quran, misalkan satu juz dalam sehari, di pagi hari setengah juz, di siang atau sore hari setengah juz berikutnya. Kalau kita gak punya target, biasanya sulit. Di saat kita membaca Al-Quran, iman kita bertambah. Dan berbagai zikir yang lainnya. Kemudian, di antara asbab ziyadatil iman, sebab-sebab yang akan menambah iman kita dan menyelamatkan kita dari fatrah, dari kejenuhan beribadah, adalah al-ilm. Ilmu. Karena dengan ilmu seorang akan memahami maksud-maksud syariah. Dia beramal berdasarkan ilmu, akan menghilangkan kejenuhan. Dia beramal tahu dalil. Nah, akan berbeda dengan seorang yang beramal tanpa tahu dalil. Berbagai amalan. Sebagai contoh misal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau sebelum saya menyebutkan hadis tersebut, kita punya kebiasaan dan itu kebiasaan bagus. Kita bila berjumpa dengan kawan, musafahah, berjabat tangan, salaman. Kif halak khair. Bagus. Amalan ini dibenarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika datang ahlul Yaman ke negeri Madinah, disebutkan bahwa kebiasaan ahlul Yaman bermusafahah. Dan itu kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan dalam salah satu hadisnya, idzal taqa al-muslimani fatasafaha tanasarat khatayah min baini asabi'ihi. Nah, jika berjumpa dua orang mukmin kemudian berjabatan tangan, maka akan berguguran dosa-dosa dia dari antara jemarinya ini. Antum merasakan. Hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam silsilat Al-Hadis As-Sahihah. Ketika kita berbuat, beramal, dalam keadaan kita tahu dalil, tahu bahwa di antara fadilahnya adalah bergugurannya dosa-dosa kita, akan berbeda semangat kita ketika musafah berjumpa dengan teman kita, dengan kalau kita beramal dengan amalan tersebut tanpa tahu dalil. Sehingga ilmu salah satu sebab ziyadatul iman. Antum ketika tahu makna al-adhkar, makna bacaan-bacaan atau zikir dalam sholat, ketika antum mengucapkan subhana rabbiyal a'la, apa makna subhana al-a'la, salah satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa at-tasbih mengandung makna tanzih. Kalimat subhanallah dalam bahasa kita artinya maha suci Allah. Maha suci apa? Maha suci dari segala sifat kurang. Maha suci dari segala sifat aib. Allah subhanahu wa ta'ala. Akan berbeda ketika kita tidak memahami maknanya. Ketika al-imam membaca surah, ketika dinyatakan barakallahu fikum inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa, imam dalam salat membaca ayat ini, akan berbeda seorang yang memahami makna inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa'naba dengan musalli sama-sama sholat menghadap kiblat, sama-sama di shaf awal. Tapi berbeda orang yang berilmu tentang maknanya dengan orang yang tidak berilmu. Sehingga ilmu itu akan membantu menolong seseorang untuk bertambahnya iman dan menghindarkan dia dari al-fatrah, jenuh di dalam beramal. Begitu juga kadang-kadang datang suatu permasalahan agama terkait dengan kita, terkait dengan ibadah kita, terkait dengan akhlak kita, atau terkait dengan akidah kita, atau rumah tangga kita, keluarga kita. Ada sebuah problem, kita gak tahu jawaban hukum syar'i. Hati kita sempit. Apa ini hukumnya? Sempit hati kita. Ketika tahu jawabannya, berilmu tentang jawabannya, bahwa hal ini hukumnya adalah wajib sebagaimana Allah sebutkan dalam ayatnya begini dan begitu. Hal ini jika seperti ini maka boleh, jika seperti ini maka tidak boleh. Yang seperti ini mubah apabila begini, kalau begini maka dia menjadi haram. Ilmu menyebabkan kalbu ini menjadi lapang, luas. Barakallahu fikum. Tapi orang yang tidak berilmu sempit. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah min asbab insyirah sadr, di antara sebab lapangnya dada ini, ya, tentram, mutmain adalah al-ilm. Banyak masalah kalau kita tidak tahu dalam urusan agama ini menyebabkan hati kita sempit, dan di saat itu iman bisa turun, jenuh. Masalah ini saya enggak tahu jawabannya, yang ini saya tidak tahu hukumnya, itu juga saya tidak tahu jawaban syar'i. akan menimpa kepada dia jenuh. Dan jenuh itu, ya, al-fatrah itu pertanda dari turunnya iman. Nah, maka di sini ada himbauan, ada perintah untuk kita agar kita serius dan sungguh-sungguh dalam talabul ilm. Kalau kita pernah mendengar ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, pasti Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu sekian derajat. Kenapa? Apa yang membedakan derajat itu antara lain itu tadi? Insyirah sadr. Beda. Seorang alim yang mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan di hadapan beliau dengan kita, sama-sama duduk, ayat Al-Quran dibacakan, alim itu langsung ingat, ayat ini mengandung dalil ini, dalil itu, dalil ini, dalil itu. Ayat ini mengandung hukum ini, hukum ini, hukum ini. Pada ayat ini terdapat bantahan terhadap ahlul bid'ah yang ini, yang itu, yang ini. Kita mendengarkan, Masya Allah, qari ini bagus bacaannya, tartilnya bagus, menyejukkan hati. Ya, sebatas itu. Tapi seorang alim, seorang yang berilmu, ulama, dia mengingat dari ayat ini berbagai ilmu di balik itu. Nah, barakallahu fikum. Dengan itu iman bertambah. Nah, sekali lagi ya ikhwan, di sini tentu kita bukan ingin berbicara tentang fadilat al-ilm wa talabil ilm. Kita sekedar menyebutkan asbab ziyadatul iman dan terhindarnya kita dari al-fatrah. Kalau kita ditimpa jenuh, kita tidur. Jenuh lagi, tidur. Nah, maka sulit kita untuk bisa lepas dari ini. Bahkan dengan kata lain, kita bisa binasa. Karena iman turun, turun, turun, turun. Di saat iman sudah turun, kita malas beramal. Di situ akan muncul perasaan di hati kita, malas berjumpa dengan as-salihin, malas berjumpa dengan orang-orang saleh, karena dia merasa saya malas, saya ini kotor. Sebenarnya mereka orang-orang saleh, saya malu berjumpa dengan mereka. Semakin jauh lagi, semakin. Barang siapa yang masa jenuhnya tidak diisi dengan amalan soleh, maka yang datang adalah ma'asi, yang datang adalah kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau tadi disebutkan di antara asbab ziyadatul iman, sebab-sebab bertambahnya iman adalah mujalasatus salihin, bermajlis dengan orang-orang soleh, berkawan dan berteman dengan orang-orang saleh, itu akan menambah iman. Maka hendaknya kita pandai-pandai memilih kawan, teman. Berapa banyak seorang menurun imannya, berkurang imannya, bahkan wal'iyadu billah sampai tidak tersisa lagi imannya, dikarenakan atau disebabkan perkawanan tadi. Teman yang jelek, kawan yang jelek, kawan yang tidak bagus, kawan yang tidak pernah mengajak dia untuk beramal soleh. Setiap majlisnya diisi dengan bercakap tentang dunia. Hati dia menjadi kosong. Bertambah waktu, bertambah hari, semakin malas untuk beramal saleh. Ikhwani fi din, barakallahu li wa lakum. Di antara sebab menurunnya iman adalah terlalu seringnya kalbu kita ini menerima syubhat demi syubhat. datang syubhat, dia terima syubhat itu. Dia tanggapi, dia respon syubhat tersebut dalam keadaan dia tidak cukup ilmu untuk merespon syubhat. Akhirnya kalbu dia terasa sempit. Di saat seperti itu dia akan putus asa. Ya sudahlah, ini rumit. Akhirnya dia tinggalkan keistiqomahan. Demikian barakallahu fikum. Syubhat itu ketika kita berusaha menolaknya untuk tidak menerimanya, di situ kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalbu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu riwayat hadis yang mengabarkan akan datangnya al-fitan allati tamuju kamaujil bahr, akan datangnya berbagai fitnah yang dia bergelombang bagaikan badai di samudra. Ya. Silih berganti datang terus. Dalam bagian hadis ini Rasulullah menyatakan faman ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda waman ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda hatta tasira ala qalbain. Tu'radul fitan ala al-qulub ka'ardil hasiri udan udan. Fa'ayyuma qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda wa'ayyuma qalbin usribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Bahwa fitnah itu dalam bentuk syahwat dan syubhat akan ditimpakan ke kalbu manusia ini, membekas di kalbu manusia bagaikan membekasnya anyaman tikar. Kalau kita tidur di tikar, ya, membekas di punggung kita, ya. Seperti itu fitan kalau masuk ke kalbu dia membekas. Nah, barakallahu fikum. Kadang di pipi kita membekas, ada bentuknya. Barakallahu fikum. Apabila ada sebuah hati, kalbu yang berusaha mengingkari syubhat dan fitnah itu tadi, fitnatus syubhat atau juga fitnatus syahawat, maka kalbu itu akan diberi dengan titik putih. Begitu yang berikutnya datang syubhat, dia tolak, dia sibukkan dengan ibadah, dia sibukkan dengan ilmu, dia mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini syubhat. Rasulullah melarang kita duduk dengan ahli syubhat. Dia tinggalkan. Ini mengandung syubhat. Kita diperintah, dilarang oleh Nabi untuk mendengarkan yang seperti itu. Dilarang oleh salafunas salihun untuk mendengarkan syubhat. Dia menghindar lagi. Dia membaca Al-Quran, talabul ilmi, mengamalkan dalil-dalil yang sudah jelas sebagai dalil yang sahih, yang muhkam, bukan dalil-dalil yang syubhat. Maka di saat seperti itu diberi kalbu itu titik putih. Tetapi kalau dia merespon syubhat dan syahwat tadi, menerima dan mengikutinya, menghadirinya, datang ke majlisnya, mencoba membacanya syubhat demi syubhat, maka akan diberi di kalbu dia titik hitam, nukta sauda. Nah, hatta tasira ala qalbain abyadha kassafa la tadurru fitnatun ma damatis samawati wal ard. Hati yang pertama tadi putih bersih, bersih. Tidak akan berpengaruh fitnah kepadanya. Hati yang seperti ini tidak akan mampu syubhat dan syahwat untuk menerpanya selama masih adanya langit dan bumi. Artinya Allah jaga selama hidupnya. Karena dia berusaha. Ada syahwat dia tinggalkan, ada syubhat dia menjauh. Dia ingat bagaimana bimbingan Al-Qur'an. Wa idza ra'aita alladziina yakhudhuuna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz dzalimin. Dia ingat ayat ini. Jika engkau mendapati, melihat orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu, yang dimaksud di sini kata mufassirin ahlul ahwa wal bid'ah, berbicara tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu, tentang sifat-sifat Allah, tentang takdir Allah, tentang yaumil qiyamah, tentang hukum muamalah antar manusia, antara manusia dengan pemerintahnya, dan seterusnya, dari berbagai ayat-ayat Allah, berbicara tanpa ilmu, mentakwil, mentahrif, tidak mengikuti jejak al-mu'minin dari kalangan sahabat dan salafus salih, maka Allah menyatakan fa'arif anhum, berpalinglah engkau dari mereka. Berpaling, dia tahu ayat ini, dia tinggalkan itu. Baik berbicaranya itu di majlis seperti majlis-majlis seperti ini, ataupun di melalui media-media yang ada di zaman kita, dia tahu ini berbicara syubhat, ini ahli syubhat, dia tinggalkan, tidak mau dengarkan itu. Dia cari yang jelas-jelas itu adalah ilmu dari para ulama ahli sunnah. Nah, maka Allah akan bantu, Allah tolong dia menjaga hati dari fitan, dari syubhat. Tetapi hati yang kedua, usribaha, hati yang cenderung merespon fitnah, dia cari syubhat ya, melalui internet, cari ini katanya, dia ikutin lagi mana alamat apa webnya, katanya ada webnya mana, diikuti terus. Nah, merespon dia. Sekali dia baca, dia gak punya ilmu untuk membantahnya. Dia tidak punya ilmu untuk menjawab syubhat tersebut. Akhirnya masuk ke dalam kalbu. Nukitat fihi nuktatun sauda. Satu. Besok tambah lagi, satu lagi. Lusa, demikian terus. Nah, yang satu hatinya putih, bersih. Yang kedua ini aswadun murbad kalkuzi mujakhia la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkara illa ma usyriba min hawa. Jenis hati atau kolbu yang kedua ini, dia barakallahu fikum kalkuzi mujakhia, hitam pekat bagaikan gelas yang terbalik. Nah, sudah gak bisa diisi kebaikan air yang sejuk, yang nikmat. Gak bisa. Terbalik. Karena dia terbalik. La ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran. Tidaklah dia bisa mengetahui yang ma'ruf itu ma'ruf, yang hak itu adalah hak, dan yang munkar itu adalah munkar, kecuali menurut kemauan hawa nafsu dia. Apa yang kata hawa nafsu dia, logika dia, perasaan dia, emosi dia, asabiah dia, itu adalah hak, maka itu adalah hak. Kalau itu mungkar, itu mungkar menurut dia, hawa nafsu dia. Maka dari itu, jauhi, tinggalkan mawaqi' syubhat wal fitan, tempat-tempat syubhat dan fitan. Nah, barakallahu fikum. Sudah tiba waktu isya. Kita manfaatkan ba'da salatul isya untuk soal jawab. Nah, azan dulu kita lanjut, atau azan kemudian salat? Pak Nur Rahman, Nur Rahman. Pak Nur Rahman, Pak Nur Rahman. Antum sahibul bait. Antum al-amir. Antum sahibul bait. Kita azan. Kita salat dulu, Ustaz. Nurut kita. Sami'na wa ata'na. Ya, insyaAllah kita sholat lah.